Ya. Hah? Al-Kautsar. Berapa ayat? Tiga ayat atau empat ayat? Kok lama sekali jawabnya? Hah? Tiga ayat atau empat ayat? Al-Kautsar. Ada lagi surat yang lain? Busamah. Hah? Surat Al-Asr berapa ayat? Tiga. Basmalah masuk enggak? Kok jadi empat? Berapa ayat lah bukan sih? Tiga tempat. Nah terus basmalah ini apa ini? Basmalah bukan termasuk dari satu surat dari surat-surat yang ada, kecuali dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah. Termasuk dari surat An-Naml. Demikian pula basmalah, katakan para ulama, didatangkan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Ini basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan ayat tersendiri, termasuk dari Al-Quran, sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Kecuali surat apa dan surat apa? Masih Inda Al-Mutazawijin. Antara surat apa dan surat apa? Ini enggak ada basmalahnya. Surat dengan surat apa? Apa? Sebelumnya apa setelahnya? Dilus-lus siapa tahu ada jawabannya. Siapa? Abu Zaid. Surat Taubah dan surat apa? Al surat Anfal atau Al-Anfal? Surat Al-Anfal, baina suratil Anfal wa At-Taubah atau Baro'ah. Tidak ada pemisah antara surat Taubah dan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Nah, sehingga ketika membaca misalnya disambung Al-Anfal kemudian masuk At-Taubah, tidak membaca basmalah. Baik, pertanyaan berikutnya. Ayat yang paling panjang. Ayat yang paling panjang. Yang bisa. Aindal mutazawijin. Apa ayat yang paling panjang? Kayaknya ada yang punya jawaban tapi malu-malu. Nah, ada yang santri, ada yang ngasih tahu itu. Ayat yang paling panjang pertama dalam surat apa dan ayat itu dinamakan ayat apa? Kalau enggak ke Thalabah, tapi yang belum lihat ayatnya. Hah? Surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah yang dikenal dengan ayat Al-Mudayyanah. Apa ayatnya awalnya? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin al-ayah. A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling besar, tadi yang paling panjang. A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung disebut dalam hadis. Mana yang dahul jawab? Mana yang jawab? Ayat kursi. Naam barakallahu. Sekarang soal berikutnya. Ayat yang hanya terdiri dari satu kata. Ayat yang terdiri dari satu kata. Tegakul. Apa? Ini masuk ke yang lainnya. Sebutkan, ada yang tahu selain dari huruf-huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah banyak. Ya. Naam. Dalam surat Ar-Rahman, mudhammatan. Ini ayat yang terdiri dari satu kata secara lafadznya. Mudhammatan. Baik. Satu ayat yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang. Dalam salat malam, satu ayat yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang. Kalau enggak ada, indat talabah. Indal uzzab. Siapa? Apa ayat tersebut? PR untuk semua. Uzzab. Yang masih bujang. Abdul Razak. Gak ada. Ibrahim. Apa ayatnya? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini yang pernah diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bacaan yang dibaca dalam salat sunnah qabla as-subuh. Bacaan yang dibaca setelah surat Al-Fatihah dibaca apa pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini soalnya berlanjut tapi. Surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas atau ini lanjutannya atau baca setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas atau baca apa? Ilmu jika tidak diamalkan, ini satu sebab dari sekian sebab nisyan. Di antara sebab suatu ilmu hilang itu tatkala tidak diamalkan. Enggak ada? Oh, enggak minta talabah. Musyrifun. Ada? Pernah kita singgung. Ya, Bu Sama. Ya. Apa? Abdul Razak? Qulu amanna billah alayah dalam surat Al-Baqarah, kemudian yang kedua falamma ahassa Isa dalam surat Al-Imran. Ada pula riwayat yang lain, qul ta'alu ya Alkitab, qul ta'alu ila kalimatin sawa al-ayah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tafsir Al-Muyassar. Thumma qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Qala al-mufassir rahimahullah taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh para ulama seruan semacam ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Yang ikut pelajaran qawaid hisan silahkan menjawab. Ada dua alasan di situ. Muawiyah. Alasan yang pertama, alasan yang kedua. Apa? Menyukur. Yang lainnya. Alhamdulillah Rahman. Yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Syeikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam Qawaid Al-Hisan terkait dengan tafsir Al-Quran, dua hikmah. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan keimanan, ya. Bahwasanya mereka dipanggil dengan panggilan tersebut untuk mengingat bahwasanya apa yang disebutkan setelahnya itu adalah lawazim min lawazim al-iman, termasuk dari konsekuensi-konsekuensi keimanan. Jika engkau mengatakan sebagai seorang mukmin, maka konsekuensinya lakukan apa yang diperintahkan setelahnya, atau tinggalkan apa yang dilarang setelah panggilan tersebut. Jadi setelah disebutkan iman, lafaz iman tersebut diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, konsekuensi, di antara konsekuensi keimanan adalah isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Kemudian yang kedua, ya, beliau menyebutkan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin dengan minnah wan ni'mah al-'azimah. Allah mengingatkan nikmat dan anugerah yang besar. Apa itu? Nikmat iman. Allah anugerahkan keimanan kepadamu. Tujuannya apa? Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur tersebut adalah menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan beliau, kurang lebih maknanya demikian, ya. Yang pertama sebagai konsekuensi dari keimanan, kemudian yang kedua Allah mengingatkan nikmat iman, maka seorang yang diberikan anugerah tersebut, anugerah keimanan, konsekuensinya dia bersyukur kepada Allah. Bagaimana bentuk syukurnya? Menunaikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassir rahimahullah taala, ya ayyuhalladzina amanu utlubu al-auna, mintalah pertolongan kepada minallahi fi kulli umurikum, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara yang kalian hadapi. Wazan atau rumus istaf'ala ghaliban yadullu ala at-talab. Kata istaf'ala ini mayoritas menunjukkan makna at-talab, isti'anah, na'am, istighfar, istighatsah. Mayoritas wazan istaf'ala ini bermakna talab, bermakna permintaan. Sehingga ditafsirkan di sini utlubu al-aun, Dari mana kita mengerti tafsir ini? Dari kata ista'inu ay utlubu al-aun. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perkara yang kalian hadapi. Ini menunjukkan bahwasanya isti'anah itu merupakan bagian dari ibadah yang semestinya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam surat Al-Fatihah Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Menunjukkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan tidak mungkin ditunaikan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Qala bis-sabri 'ala an-nawa'ibi wal-masa'ibi. Dengan bersabar dalam menghadapi an-nawa'ib. Nawa'ib jamak dari na'ibah. Nawa'ib jamak dari na'ibah yang bermakna wahiya ma yanubu al-insan. Ma yanubu al-insan. Ai yanzilu bihi minal muhimmati wal hawadith. Kata ahli lughah, makna nawaib adalah apa yang menimpa manusia. Perkara yang menimpa manusia, na'am, minal muhimmat, dari perkara-perkara penting, demikian pula al-hawadith, peristiwa-peristiwa yang dihadapi. Maka hadapi peristiwa-peristiwa tersebut. Demikian pula wal masaib, musibah-musibah yang kalian dapatkan, kalian rasakan dengan bersabar. Qala wa bis-sabri 'ala tarki al-ma'asi. Demikian pula bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan wadh-dhunub. Demikian juga dosa-dosa. Wa bis-sabri 'ala at-ta'ati wal-qurbati. Demikian juga bersabar untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan segala bentuk ibadah yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari sini kita mengetahui bahwa sabar yang terpuji terbagi menjadi tiga. As-sabru 'indal masa'ib, sabar di dalam menghadapi musibah. Musibah apapun bentuknya, terkait dengan jiwa, harta, keluarga, dihadapi dengan kesabaran. As-sabru wajib. Kesabaran di dalam menghadapi musibah adalah perkara yang wajib. Tatkala seorang bersabar, kemudian dia bisa mencapai derajat berikutnya, ridho terhadap ketetapan Allah, bahkan dia bersyukur terhadap musibah yang dia timpa, dia dapatkan, Allah akan memberikan ganjaran yang lebih besar. Dengan semata-mata sabar, pertama kali, dengan musibah tersebut, seorang muslim akan dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian, tatkala dia sabar, seorang muslim akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia ridha dan bersyukur. Ternyata musibah tersebut tidaklah Allah inginkan kecuali kebaikan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah kepada orang tersebut. Ayat ini menyebutkan tentang kesabaran, sementara ayat sebelumnya menyebutkan tentang syukur. Kedua perkara ini, kedua perkara tersebut senantiasa diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Tatkala dia mendapatkan musibah, bainas sabri wa asyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, antara dia bersabar dan syukur. Demikian pula tatkala dia mendapatkan nikmat, dia pun dituntut untuk bersabar dan bersyukur. Ada ucapan yang sangat indah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya seorang ketika mendapatkan kegembiraan, dia di situ dituntut untuk apa? Bersyukur, mendapatkan nikmat. Disyukuri nikmat tersebut. Nah, disyukuri, kemudian digunakan untuk perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendapatkan kenikmatan, dia dituntut pula untuk bersabar. Bersabar dalam hal apa? Dalam hal meninggalkan ya perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah. Jangan mempergunakan nikmat itu sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Tatkala mendapatkan kenikmatan, dituntut untuk bersabar dan bersyukur. Demikian pula tatkala dia mendapatkan musibah, dia dituntut untuk bersabar dan bersyukur. Bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya, demikian pula bersyukur Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis Suhaib bin Sinan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa li mukmin. Segala perkaranya berisi kebaikan, nikmat bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Segala urusan yang dia jalani itu berisi kebaikan. Wa laisa dzalika li ahadin illa li mukmin. Perkara itu, kebaikan tersebut tidak akan didapati kecuali bagi seorang muslim, seorang mukmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in asabahu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan kenikmatan, kelapangan, kelonggaran, maka dia bersyukur atas nikmat tersebut. Demikian juga tatkala dia mendapatkan musibah, dia bersabar terhadap musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ini sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan apa yang disebutkan pula oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Unwan as-sa'adah. Unwan sa'adah. Tanda-tanda keberuntungan. Seseorang akan beruntung tatkala dia menjalani tiga hal disebutkan dalam Al-Qawaid Al-Arba'. Lafaz ataupun pernyataan yang semakna dengan itu apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bisa jadi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mendapatkan faedah dari kalam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jika dia mendapatkan nikmat bersyukur, kemudian tatkala dia mendapatkan musibah bersabar, tatkala dia berdosa dia beristighfar. Ini yang kita alami. Antara musibah, nikmat, demikian pula dosa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Tsumma qala wa bis salati allati tatma'innu biha an-nafsu. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi segala perkara, bisalah, dengan melaksanakan salat, bertadarrur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, allati tatma'innu biha an-nafsu. Salat tersebut merupakan sebab tenangnya jiwa, ketentraman yang akan didapatkan oleh seorang muslim dengan salat yang dia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memerintahkan kepada Bilal, Ya Bilal, adihanna bis-shalah. Wahai Bilal, ini kumandangkan azan sehingga kita bisa melaksanakan salat, sehingga kita merasakan ketenangan, kekhusyuan. Karena orang yang melaksanakan salat, dia sedang bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang benar-benar khusyuk dalam salatnya, demikian pula tuma'ninah dan memahami apa yang dia kerjakan, zikir-zikir yang dia ucapkan, mendatangkan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara rukun, demikian pula perkara-perkara sunnah, salat tersebut akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Tatkala dia menghayati makna ayat-ayat yang dia baca, tatkala dia memahami zikir-zikir yang dia ucapkan, salat tersebut akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita masih terjatuh atau sering berbuat kemaksiatan, menyelisih syariat, kita butuh untuk memperbaiki salat-salat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betapa banyak dan betapa sering tatkala kita takbir Allahu Akbar, baca doa istiftah, kemudian Al-Fatihah, mulai syaitan mengingatkan kita, ingat ini, ingat itu, masuk rakaat kedua. Bahkan bisa jadi syaitan membuat kita lupa, sekarang saya berada pada rakaat ke berapa. Salat berjamaah ternyata sudah duduk tahiyat akhir, baru ingat nyata saya dalam keadaan salat, kemudian salam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, ada orang salat hanya mendapatkan separuh, seperempat, seperdelapan, sepersepuluh. Ini semua kembali kepada iqamah as-salah, pelaksanaan salat yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim. Sehingga penting bagi kita semuanya untuk memohon kepada Allah agar khusyuk di dalam salat-salat kita, di mana salat itu merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling pertama dihisab di akhirat adalah salat. Jika salatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun menjadi baik. Namun sebaliknya, maka yang lainnya pun menjadi sebaliknya. Qala wa bis-salati allati tatma'innu biha an-nafsu wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sebab salat jiwa akan menjadi tenang, demikian pula dia akan meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Innallaha ma'as-sabirin bi'aunihi wa tawfiqihi wa tasdidihi. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kebersamaan apa? Bi'aunihi, pertolongan Allah, taufik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala meluruskan jalannya. Ini keutamaan dari sekian banyak keutamaan orang-orang yang bersabar. Seandainya tidak ada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersabar kecuali ayat ini, seandainya tidak ada keutamaan fadilah yang dimiliki bagi orang yang bersabar kecuali ma'iyatullah, kecuali kebersamaan Allah, ma'unah, taufik, tasdid, semata-mata ini sudah cukup. Lakafa biha syarafan wa fadilatan, cukup untuk menunjukkan kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang bersabar. Allah senantiasa menjaganya, Allah memberikan taufik kepadanya, dan segala kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tiada tara. Ini tiga jenis kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam menghadapi musibah. Ini namanya as-sabr al-mahmud. Di sana ada as-sabr al-madhmum. Ada kesabaran yang tercela. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kata orang-orang kafir, ya, animshu wasbiru ala alihatikum. Sabar di dalam melaksanakan kemaksiatan. Ini jenis kesabaran yang tercela. Berjalanlah dan bersabarlah untuk menyembah sesembahan-sembahan kalian, ya. Ahli ma'asi, ahli al-kufur, ahli bid'ah wal ahwa, kemudian ya orang-orang berbuat kesyirikan, sabar di dalam mukhalafah asy-syar'iyyah. Itu contoh-contoh kesabaran yang tercela. Animsu wasbiru ala alihatikum. Saling berwasiat satu sama lain. Berjalanlah, laksanakanlah apa? Peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sabar. Itu sabar yang tercela. Qala al-mufassir rahimahullah wa fil ayati itsbatu ma'iyyatillahi al-khassati bil mu'minin. Pada ayat ini terdapat penetapan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus bagi kaum mukminin. Al-muqtadiyati lima salafa dzikruhu. Ma'iyyah, ya, kebersamaan tersebut yang sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Ammal ma'iyyatul 'amah, adapun ma'iyyah yang bersifat umum. Al-muqtadiyatu lil ilmi wal ihatati fahiya li jami'il khalqi. Adapun ma'iyyah, kebersamaan yang bersifat umum, ini al-muqtadiyah menuntut, yakni terkait dengan ilmu, kemudian cakupan, ini berlaku bagi seluruh makhluk. Dari sini kita tahu bahwasanya al-ma'iyyah, kebersamaan Allah ada dua. Ma'iyyah 'amah, yakni al-ilm wal ihatah. Allah bersama makhluknya semuanya. Apa itu? Ilmunya, penglihatan Allah, penguasaan Allah. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Ya, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Pengawasan Allah, ilmunya Allah, dan seterusnya. Kemudian Allah membalas amalan-amalan tersebut. Yang kedua adalah ma'iyah al-khasah bil mu'minin, kebersamaan khusus bagi kaum mukminin. Apa itu? Al-aun, at-taufiq, wat-tasdid. Qala thumma qala Allahu azza wa jal wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan bagi orang-orang yang terbunuh di medan laga, terbunuh dalam pertempuran di jalan Allah, amwatun, bahwasanya mereka mati. Bahkan mereka hidup, walakin la tash'uru, namun kalian tidak merasakannya. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wala taqulu ayyuhal mu'minun. Janganlah kalian mengatakan wahai kaum mukminin, fi man yuqtalu mujahidina fi sabilillah, bagi orang-orang yang terbunuh bagi orang-orang yang terbunuh dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan kira mereka itu mati, namun mereka itu hidup. Hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mengatakan bahwasanya orang-orang yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah hum amwatun, mereka telah mati. Bal hum ahyaun, namun mereka hidup. Hayatan khosatan bihim fi quburihim. Mereka hidup kehidupan yang bersifat khusus bagi mereka. Mereka hidup kehidupan yang bersifat khusus bagi mereka di kuburan-kuburan mereka. La ya'lamu kaifiyataha illallahu ta'ala. Tidak ada yang mengetahui tata caranya, gambarannya, na'am hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnakum la tuhissuna biha. Namun kalian tidak merasakan adanya kehidupan tersebut. Karena kita masih hidup, mereka yang merasakannya. Wa fi hadza dalilun ala na'imil qabr. Pada ayat ini terdapat dalil adanya nikmat kubur. Adanya dalil nikmat kubur. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka ya di alam kubur, kehidupan barzakhiyah, kehidupan barzakh. Sebagaimana pula ya sekian banyak dalil menunjukkan adanya azab kubur, adanya siksaan kubur. Allah mengatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab al-yawma. Ya. An-nar, neraka, api neraka ditampakkan kepada mereka sepanjang pagi dan sore. Ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'ah, pada hari ditegakkannya kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang paling pedih. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwasanya di situ terdapat azab kubur. Buktinya apa? Tatkala ditegakkan hari kiamat, Allah memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Sebelum itu Allah tampakkan neraka, demikian pula Allah siksa mereka. Barakallahu fikum. Baik, fadhal al-muadzin falyadzin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat yang kita baca, surat Al-Baqarah ayat 154, sebagaimana kita ketahui dan disebutkan bahwa pada ayat tersebut terdapat nikmat al-qadar. Demikian pula asyuhada, orang-orang yang meninggal dunia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala kehidupan barzakhiyah, kehidupan barzakh yang tidak diketahui oleh orang-orang yang hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimallahu taala mengatakan anna arwah asyuhada fi hawasila tayrin khudrin. Sesungguhnya ruh-ruh orang-orang yang mati syahid itu berada di paruh-paruh burung-burung yang berwarna hijau. Tasrahu fil jannah haitsu syaat. Berkeliaran di surga sesuai dengan keinginannya. Summa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin tahtal arsh. Kemudian ya burung tersebut atau arwah itu kembali ke tempat yang digantungkan di bawah al-arsh. Fattala'a alaihim rabbuka ittila'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menengok, melihat mereka. Faqala, kata Allah, bertanya kepada arwah tersebut, "Madza tabghun?" Ditanya arwah-arwah tersebut, arwah asyuhada, apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan? Faqalu, mereka menjawab, "Ya Rabbana, wahai Rabb kami, wa ayyu syai'in nabghi?" Apalagi yang mau kami minta? Apalagi yang mau kami minta? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun kepada makhlukmu. Mereka mengakui kenikmatan yang Allah berikan setelah mereka meninggal dunia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, gugur dalam pertempuran. Tsumma 'ada ilaihim bimitsli hadza. Kemudian Allah mengulangi lagi, bertanya lagi kepada mereka. Bertanya lagi, ya, apa yang kalian inginkan? Kata mereka, ya Allah, apalagi yang kami inginkan? Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada makhlukmu, menunjukkan kenikmatan yang sangat besar yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'au annahum la yutrakuna min an yus'alu, tatkala mereka mengerti, arwah-arwah tersebut melihat bahwasanya mereka tidak akan dibiarkan, artinya terus-menerus dipersilahkan untuk meminta. Qalu, mereka mengatakan, apa kata arwah-arwah tersebut setelah mendapatkan kenikmatan yang besar di sisi Allah? Kata mereka, nuridu an taruddana ila dari dunia, yang kami inginkan adalah engkau mengembalikan kami ke negeri dunia. Nah, apa keinginan mereka? Fanqatila fi sabilika hatta nuqtal fika marratan ukhra, sehingga kami tatkala engkau mengembalikan ke negeri dunia, kami akan berjihad di jalanmu sehingga kami terbunuh karenamu marratan ukhra, pada kesempatan yang lainnya. Lima yarawna min thawabi asyhadah, karena mereka melihat keutamaan ataupun pahala bagi orang yang mati syahid. Fayaqulu ar-rabbu jalla jalaluh, maka Allah mengatakan, inni katabtu annahum ilaiha la yarji'un, aku telah menuliskan bahwasanya mereka, orang-orang yang telah mati syahid demikian yang lainnya, ya, sesungguhnya mereka tidak akan kembali lagi ke negeri dunia. Menunjukkan keutamaan yang sangat besar orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semestinya bagi kita semuanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap sehingga bisa mati syahid meninggal dunia dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man talaba asy-syahadah bi sidqin, siapapun yang meminta mati syahid dengan penuh kejujuran, ya, dengan penuh kejujuran meminta kepada Allah, betul-betul dia meminta agar dimatikan dalam medan pertempuran, balaghahu manazila asy-syuhada wa in mata ala firasyihi, Allah akan menyampaikan dirinya pada derajat-derajat orang-orang yang mati syahid walaupun mereka na'am meninggal dunia di atas ranjang-ranjangnya, di atas ranjang-ranjang mereka. Maka di sini kita tertuntut untuk minimal, ya, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.